Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tidak beberapa lama lagi kita akan masuki tanggal 25 Desember yang dikenal dengan hari raya Natal. Apakah Anda, wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah, mau merayakannya? Atau Anda ingin mengucapkan selamat kepada teman Anda yang Nasrani? Ataukah Anda ingin memakai topi Sinterklas atau syiar-syiar Hari Raya Natal? Sebelum Anda melangkah, maka perlu Anda membuka kembali pedoman hidup Anda, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ataupun ucapan para al-ulama, apakah perbuatan-perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Merayakan Natal, ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah, ini adalah bentuk menyerupai orang-orang Nasara yang Islam sangat amat melarang hal tersebut. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi, orang Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang bertawalli kepada mereka, cinta kepada agama mereka, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencintai orang-orang kafir karena agama mereka. Bahkan Allah mengatakan orang itu bisa murtad kalau dia mencintai orang kafir karena agamanya. Kemudian Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mungkin orang Yahudi, orang Nasara ridha kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Inginkah kita menjadi para pengikut orang Yahudi, orang Nasara? Na'udzubillah min dalik. Demikian pula Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad mendapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang menentang, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah orang tua mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka, anak-anak mereka. Merekalah yang Allah telah catat iman di dalam hati mereka. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah dan Rasul, maka kewajiban kita untuk tidak ikut latah merayakan perayaan orang-orang kafir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk kita memiliki jati sendiri sebagai seorang muslimin. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai al-kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang lurus, kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak menjadikan sebagian mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Dan jika mereka orang kafir berpaling dari kalimat tauhid, maka persaksikanlah kami adalah orang-orang muslimun. Kita tidak boleh untuk mengekor kepada orang kafir. Kita punya jati diri sebagai seorang muslimin yang diwajibkan untuk berlepas diri dari orang kafir dan dari sesembahan orang kafir, dari perayaan-perayaan orang kafir. Demikian pula Allah berfirman tentang ciri ibadur rahman, alladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Para ulama tabi'in seperti Abdul Ali Mujahid, mereka mentafsirkan azur adalah a'yadul kufar, a'yadul musyrikin, yaitu ibadur rahman, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang mukmin sejati, mukmin yang sejati, mereka tidak ikut latah merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir ataupun orang-orang al-musyrikin. Dan Rasul mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut. Dan Rasul SAW telah mengingatkan kita bahwasanya sebagian kita ada yang latah ikut orang kafir tersebut. Dan ini adalah sebentuk celaan dari Rasul SAW. Rasul mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumu." Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian umat Islam akan ada dari kalian yang mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke jurang dob binatang di gurun pasir sana, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Fahman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti. Na'udzubillah min dalik." Ketahuilah ma'asyar muslimin, Islam datang untuk menyelisih semua agama yang ada. Islam datang untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada. Kaum muslimin bukan untuk mengekor orang-orang kafir. Kita selalu membaca firman Allah, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. "Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu jalan orang yang telah berikan nikmat atas mereka dan bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan jalannya orang yang dolin. Maka kalau kita mengharapkan siratal mustaqim, jauhi jalannya orang Yahudi, agama orang Yahudi, perayaan orang Yahudi, demikian pula jauhi agama orang ad-dolin, an-nasara, jauhi perayaan-perayaan orang Nasara, agar kita menjadi orang yang betul-betul ala siratil mustaqim. Maka apa manfaatnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim kalau kita masih ikut merayakan Natal padahal kita minta dijauhkan dari jalannya orang-orang ad-dhalin. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita kaum muslimin hanya punya dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah belum mendapati sebagian masyarakat di kota Madinah merayakan dua hari raya jahiliyah. Kemudian Rasul mengatakan, "Innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sebagian ayat, sebagian hadis yang jelas-jelas melarang kita untuk mengikuti perayaan-perayaan orang Nasara, di antaranya perayaan Natal atau yang sejenis dengannya. Demikian pula Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Rasul beliau Umar bin Khattab mengatakan, "Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim." Jauhkanlah diri kalian dari perayaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang-orang Nasara yang merayakan Natal. Wajib untuk kita menjauhkan diri dari perayaan mereka, tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, tidak pula kita ikut latah memakai baju-baju syiar-syiar perayaan mereka. Demikian pula kita wajib untuk betul-betul memiliki jati diri sebagai orang muslimin yang jauh dari keagamaan orang-orang kafir, karena kita telah mengatakan dalam setiap kita membaca surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun," sampai Allah mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Dalam urusan agama, dalam urusan akidah, harus ada ketegasan, harus ada jurang pemisah antara kita dengan orang kafir. Jangan dicampur adukkan antara agama Islam dengan agama kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam, aqul qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.